yang kita sahih Al-Bukhari. Kita masuk di bab yang ke-40. Bab adabul khumsi minal iman, menyerahkan seperlima dari walimah termasuk bagian dari keimanan. Yaitu dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala masih melanjutkan tentang cabang-cabang keimanan. Di antara cabang keimanan adalah menyerahkan khulus seperlima dari ghanimah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Rasulullah, Nabi Muhammad dan keluarga beliau, atau yang dinamakan dengan Ahlul Bait, mereka tidak boleh mendapatkan zakat dan sedekah. Sehingga zakat dan sedekah tidak boleh diserahkan kepada mereka, atau mereka, yaitu Nabi Muhammad dan Ahlul Bait beliau, makan dari harta zakat dan sedekah. Karena zakat dan sedekah itu harta kotor yang digunakan untuk membersihkan harta dan jiwa. Sehingga zakat dan sedekah itu harta kotor. Rasulullah mengatakan innaha liausakhin nas. Zakat dan sedekah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang kotor. Sehingga Nabi Muhammad dan keluarga beliau tidak berhak mendapatkan zakat dan sedekah. Makanya Allah mengganti zakat dan sedekah dengan khumus, seperlima dari ghanimah. Yaitu kalau khumus, yaitu mereka Allah berikan khumus, cuma tidak diberikan oleh Allah zakat. Yaitu kalau zakat mereka tidak mendapatkan, tetapi kalau khumus mereka diberi, dan khumus itu termasuk pengganti dari zakat dan sedekah yang tidak boleh diberikan kepada Rasulullah dan keluarga beliau. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah bahwasanya ghanimah yang kalian dapatkan dalam peperangan, yaitu ghanimah itu rampasan perang, fa'anna lillahi khumusahu walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil. Maka seperlimanya untuk Allah, Rasulullah, karib kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin dan ibnu sabil. Yaitu mereka mendapatkan khumus. Jadi intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, karib kerabat beliau tidak mendapatkan zakat dan sedekah, tetapi mereka mendapatkan khumus, mendapatkan seperlima dari ghanimah. Maka di sini kata Imam Bukhari menunaikan seperlima ghanimah diberikan kepada keluarganya Rasulullah itu termasuk bagian dari keimanan. Kita masuk hadis yang boleh bawakan, hadis nomor 53. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Ali bin Ja'ad, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Ja'ad, beliau berkata, akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, an Abi Jamrah, dari Abu Jamrah berkata, qala kuntu aq'udu ma'a Ibn Abbasin yujlisuni ala saririhi. Pernah saya, kata Abu Jamrah, pernah saya duduk bersama Abdullah bin Abbas. Beliau mendudukkan saya di atas ranjang beliau. Faqala, kemudian beliau berkata, aqim indi hatta aj'al laka sahman min mali. Wahai Abu Jamrah, duduklah kamu bersama saya, dan nanti kamu akan saya berikan bagian dari harta saya. Kamu tinggal di sini, nanti aku akan memberikan sebagian harta saya kepada kamu. Fa'akum tumahu syahrain. Kata Abu Jamrah mengatakan, maka saya tinggal di rumahnya Abdul bin Abbas sampai 2 bulan. Tumakola, setelah itu beliau bercerita kepada saya, yaitu setelah 2 bulan saya tinggal bersama beliau. Setelah itu beliau bercerita, inna wafda Abdul Qais lama atawu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika utusan dari kabilah kecil namanya Abdul Qais, ketika utusan ini mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada mereka ketika mereka datang, manil qaum, ini rombongan dari mana? Yaitu ketika ada rombongan datang kepada beliau, Rasulullah ya belum mengetahui secara detail siapa mereka, karena waktu itu banyak sekali wufud, yaitu utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab. Maka Rasulullah bertanya, manil qaum, siapa rombongan orang ini, yaitu utusan dari mana ini? Kalau maka mereka mengatakan, Rabi'ah, kami dari Rabi'ah. Maka Rasulullah mengatakan, marhaban bil qaum, ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang, marhaban, selamat datang rombongan utusan, ghairu khazaya wala nadama, di mana kalian tidak ada kehinaan bagi kalian dan tidak ada penyesalan bagi kalian. Yaitu maksudnya tidak ada kehinaan, kerendahan, karena mereka masuk Islam tanpa harus berperang, tanpa harus Rasulullah memerangi mereka. Kabilah itu masuk Islam dan tanpa mereka itu membayar pajak, sehingga mereka itu masuk Islam dengan mulia dan tidak ada penyesalan terhadap mereka, terhadap Islam mereka. Faqalu, kemudian mereka ketika ngobrol dengan Rasulullah, mereka bercerita, yaitu utusan dari Abdul Qais, mereka bercerita, ya Rasulullah, inna lanastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, kami, yaitu dari kampung kami, kami tidak leluasa untuk mendatangi engkau ya Rasulullah kecuali di bulan haram, yaitu di Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Yaitu kami enggak bisa ya Rasulullah dari kampung kami berangkat ke Madinah untuk menemui engkau, itu enggak mudah ya Rasulullah. Kenapa? Kecuali di bulan haram, bulan yang diharamkan bagi orang Arab. Yaitu sebagian mengatakan itu bulan Rajab, yaitu bulan yang sangat mereka jaga. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kufari mudhar. Karena antara kami dengan engkau ya Rasulullah, antara kampung kami, kabilah kami dengan engkau, itu ada kabilah mudhar, kabilah besar, dan mereka itu kafir. Kabilah kafir dan mereka itu musuh kita, yaitu kita terbiasa perang dengan mereka itu biasa, sehingga kita enggak bisa mendatangi itu ya Rasulullah karena kita harus melewati kabilah mudhar ini, sehingga kami hanya bisa mendatangi engkau ketika musim bulan haram saja, yaitu bulan-bulan yang Allah haramkan. Karena orang-orang mudhar kalau sudah masuk di Asyhurul Hurum, mereka tidak mau berperang. Dan bangsa Arab seperti itu, bangsa Arab mereka sangat menghormati Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Kalau bagi orang mudhar yang paling ditakuti, bulan yang paling ditakuti itu Rajab, itu sangat mereka takuti. Akhirnya mereka berkata, famurna bi amri fasl. Ya Rasulullah, kami datang ke sini dan kami enggak lama ya Rasulullah di sini. Tolong engkau jelaskan kepada kami dengan penjelasan yang ringkas, penjelasan yang mudah. Nukhbiru bihi man wara'ana. Nanti kalau kami pulang ke kampung kami, kami nanti akan sampaikan kepada masyarakat kampung kami. Wana tuqulu bihil jannah, sebuah permasalahan yang kita itu bisa masuk surga ya Rasulullah. yaitu apa? Yaitu perkara apa yang bisa memasukkan kita ke surga itu apa? Nanti kita akan sampaikan ini kepada kabilah kami. Akhirnya terjadi diskusi lah, bertanya masalah Islam, kemudian iman. Wasa'aluhu 'anil asyribati. Dan mereka juga bertanya masalah minuman. Minuman yang Allah haramkan itu apa? Akhirnya Rasulullah memberitakan kepada mereka empat perkara, dan Rasulullah melarang mereka dari empat perkara. Yaitu ada empat perkara yang Rasulullah perintahkan, dan ada empat perkara yang Rasulullah larang dalam kaitannya dengan minuman. Fa'amarahum bi'arba'in. Rasulullah memerintahkan mereka dengan empat perkara. Wa nahahum an arba. Dan Rasulullah melarang mereka dari empat perkara. Amarahum bil imani billahi wahdah. Yang pertama, Allah Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala semata. Qala, setelah itu Rasulullah bertanya, atadruna mal iman billahi wahdah? Tahu enggak kalian iman kepada Allah semata itu apa? Yaitu iman kepada Allah itu apa sih? Qalu, maka mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah mengatakan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah. Setelah kamu masuk Islam, jadi masuk Islam ini yang pertama atau syahadat. Kemudian wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakat, bayar zakat, wa shiyam ramadan, puasa ramadan, wa antu'tu minal maghnamil khums. Dan kalian memberikan hasil dari walimah kalian sepertimah kepada Rasulullah SAW. Wa nahagum an arba. Dan Rasulullah melarang mereka dari empat perkara yang berkaitan dengan minuman. Anil hantam, yang pertama hantam, nanti saya jelaskan ini apa maksudnya hantam. Kemudian wad duba, kemudian nakir, kemudian muzaffar. Warubama qala muqayyar, dan sebagian riwayat disebutkan muqayyar. Berarti ada lima, kalau yang disebutkan sini ada lima: hantam, duba, nakir, muzaffar, kemudian muqayyar. Setelah itu Rasulullah mengatakan ihfadhuhunna. Hafallah itu apa yang saya sampaikan, empat perkara yang saya perintahkan, empat perkara yang saya larang. Wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan sampaikan masalah-masalah ini kepada orang-orang selain kalian, yaitu orang-orang yang kalian tinggal, yaitu orang tua kalian, istri kalian, anak kalian, dan masyarakat kalian. Sampaikan hadis ini, kalau kita perhatikan di sini hadis ini nanti diulang-ulang oleh Imam Bukhari, sering sekali diulang-ulang oleh Imam Bukhari dalam banyak tempat di kitab sahihnya beliau. Ini di sini beliau memasukkan hadis ini ke dalam bab tentang iman, karena Rasulullah menjelaskan ketika menjelaskan kepada beliau, kalian tahu enggak iman itu apa? Setelah itu Rasulullah jelaskan iman itu syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, kemudian membayar seperlima dari walimah peperangan, itu semuanya termasuk iman. Padahal kita tahu itu kan kebanyakan rukun Islam. Rukun Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Cuma haji nggak dibahas di sini. Itu kan rukun Islam, tapi dimasukkan dalam bab iman. Kenapa? Karena telah kita sebutkan, sering sekali berulang-ulang kita sebutkan, bahwa semua Islam adalah iman. Jadi semua cabang-cabang Islam itu semuanya masuk dalam cabang keimanan. Sehingga kita katakan semua Islam pasti iman, dan tidak semua iman Islam. Sehingga ini kaidah, jadi kaidah pahami ini karena penting. Sehingga mengartikan iman cuma keyakinan itu enggak benar. Ya, keyakinan itu termasuk cabang dari keimanan, tapi iman itu bukan hanya keyakinan. Keyakinan hati, iman itu bisa ucapan, iman itu bisa perbuatan, sehingga iman itu cakupannya luas. Maka kita katakan semua muslim, semua mukmin pasti muslim. Tapi tidak semua muslim mukmin. Kenapa? Karena Islam itu tingkatan bawah, paling pertama. Orang keluar dari kekufuran pertama kali masuk dalam Islam. Islam itu tingkatan paling bawah. Maka itu orang munafik pun masuk dalam Islam. Orang munafik itu muslim. Hatta orang munafik. karena mereka syahadat, sholat, yaitu siapa yang mengerjakan itu maka dia muslim. Cuma mereka belum mukmin. Mereka belum mukmin. Kalau nanti Islamnya sudah kuat, naik ke tingkatan berikutnya, namanya tingkatan iman. Sehingga orang mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap orang muslim itu mukmin. Nanti kalau imannya sudah kokoh, maka dia nanti akan naik ke tingkatan yang paling tinggi, dan itu tidak mudah, yaitu tingkatan ihsan, muhsin, orang yang merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, namanya muraqabah. Maka setiap orang muhsin pasti mukmin dan muslim. Setiap orang muhsin, orang yang ihsan, pasti dia mukmin dan pasti dia muslim. Tapi tidak setiap orang muslim mukmin, tidak setiap orang mukmin muhsin. Jadi karena itu tingkatan manusia. Karena itu di sini Rasulullah ketika menjelaskan iman, iman itu ya Islam. Iman itu ya Islam, yaitu sholat, zakat, puasa, itu juga termasuk iman. Karena iman itu cakupannya luas sekali. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini kalau kita perhatikan, beliau menggambarkan kepada kabilah dari Abdul Qais untuk mengamalkan empat perkara, dan mereka dilarang dari empat perkara. Empat perkara itu yang diperintahkan sama Rasulullah itu kalau menjadi debat-debat panjang di antara ulama, Rasulullah memerintahkan empat, tapi kok yang disebutnya lima? Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah memerintahkan empat perkara pada mereka dan melarang empat perkara. Tapi kalau kita hitung, coba kita hitung ya, Rasulullah, apa yang perintahkan Rasulullah? Syahadat, bayar, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, membayar sepelima, jadi lima. Itu kan lima gitu, bukan empat. Kenapa kok Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah itu memerintahkan kepada mereka empat perkara? Maka para ulama berbeda pendapat. Sebutkan sememang Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan ada sebagian ulama yang mengatakan syahadat tidak dihitung. Kenapa syahadat tidak dihitung? Karena mereka sudah muslim. Mereka sudah muslim, sudah tidak harus perintahkan syahadat lagi. Sehingga ada yang mengatakan syahadat tidak dihitung. Berarti empat itu apa? Menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, membayar khumus. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan enggak, memberikan khumus itu bagian dari zakat. Karena itu termasuk masalah harta yang harus dikeluarkan. Harta yang harus dikeluarkan, tapi dikeluarkan kepada Rasulullah. Kalau zakat kan dikeluarkan kepada selain Rasulullah, kepada asnaf zakat yang sudah dijelaskan. Kalau khumus, harta kaya zakat, tapi diberikan hanya kepada Rasulullah, itu namanya khumus dan keluarga beliau. Sehingga sebagian mengatakan empat itu syahadat, sholat, zakat, Ramadan, dan termasuk zakat adalah khumus. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Dan nanti ada pendapat yang lain, tapi yang paling kuat dua ini, yang paling masyhur dua ini. Sehingga intinya Rasulullah memerintahkan kepada empat, tapi kalau kita hitung semua detail itu lima. Yang pertama syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua iqamus shalah, menegakkan sholat. Yang kedua membayar zakat. Kemudian puasa Ramadan. Wa antu'tu minal maghna bil khums, dan kalian memberikan ghanimah kalian dengan sepelima. Nanti kata para ulama, ghanimah itu yang berkaitan dengan ghanimah, ghanimah itu nanti ada dua, atau harta rampasan perang itu ada dua. Harta rampasan perang yaitu kalau kita berperang sama orang kafir, maka harta orang kafir yang tertinggal, entah karena mereka meninggal dunia, orang kafirnya, atau mereka lari, sehingga hartanya ditinggal. Maka harta orang kafir yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam peperangan itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan ghanimah. Ada yang dinamakan dengan ghanimah. Ghanimah itu adalah harta yang ditinggal sama orang kafir disebabkan kaum muslimin memerangi mereka. Jadi terjadi peperangan sampai mereka kalah. Maka harta yang ditinggal sama orang kafir itu namanya ghanimah. Ghanimah itu adalah harta yang didapatkan dari peperangan. Ini dinamakan dengan ghanimah. Kemudian yang kedua ada namanya pai. Yang kedua yang dinamakan dengan pai. Fai itu apa? Fai itu adalah harta di mana orang muslim mendapatkan tanpa berperang. Misalkan orang kafir, mereka sudah berkumpul misalkan, atau mereka di sebuah negeri diserang kaum muslimin, mereka kocar-kacir lari, tidak ada peperangan karena mereka itu melarikan diri. Harta yang ditinggal sama orang kafir karena mereka itu melarikan diri, maka itu namanya faid, dinamakan dengan faid. Jadi faid dinamakan dengan yaitu harta yang mereka tinggal, harta yang mereka tinggal. Jadi ada namanya ghanimah, ada namanya faid. Kalau ghanimah itu nanti pembagiannya panjang sekali di bahas itu. Ada namanya salaf. Salaf itu apa? Misalkan ini, saya memerangi, saya perang sama orang kafir ya. Saya bisa membunuh orang kafir, dia saya mati, orang itu jatuh, saya bunuh. Dan saya bisa membawa petunjuk atau bukti kalau dia itu matinya saya bunuh. Maka semua harta yang dibawa sama orang kafir itu milik saya. Itu milik saya, berarti pedang dia, baju dia, termasuk dia punya uang misalkan, itu semuanya harta saya. Itu semuanya saya boleh mengambil, itu namanya salaf. Sedangkan nanti kalau tidak seperti ini, yaitu harta yang dikumpulkan dari peperangan mereka, itu nanti dibagi. Yang bawa kuda, sekian bagiannya. Yang dia itu tidak bawa kuda, sekian. Dan yang lainnya nanti dibagi rata. Dan itu semuanya ada fikihnya. Itu fikih masalah jihad. Itu ada. Dan kalau dulu, ghanimah atau harta orang kafir yang ditinggalkan sama mereka, entah karena mereka kalah atau karena mereka itu melarikan diri, kalau zaman dulu ghanimah itu hukumnya haram. Ghanimah tidak dibolehkan. Sehingga orang-orang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad kalau berperang menang, yaitu orang muslimnya menang, maka hartanya orang kafir dikumpulkan di lapangan. Kemudian mereka berdoa, nabi mereka atau pemimpin mereka berdoa kepada Allah Ta'ala supaya amal mereka diterima. Kalau jihad mereka diterima, Allah akan menurunkan api dari atas langit, kemudian membakar semua harta itu. Sehingga harta orang kafir tidak boleh dinikmati sama kaum muslimin di zaman dulu. Seperti ketika perang seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Nabi ini muridnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika berperang di Palestina melawan orang-orang kafir yang menguasai Palestina, terjadi peperangan dahsyat. Sampai akhirnya mau maghrib, peperangan tinggal sedikit lagi menang mereka itu. Orang-orang muslim dari Bani Israel tinggal sedikit menang, tapi sudah mau maghrib. Karena peraturannya kalau maghrib datang, waktu maghrib, peperangan berakhir. Tidak boleh berperang di malam hari, tidak boleh. Padahal tinggal sedikit ini, tinggal sedikit lagi menang. Kalau harus berhenti peperangan itu karena malam, berarti nanti mereka mengulang lagi dari awal. Akhirnya Nabi ini mengatakan kepada matahari, "Wahai matahari, kamu diperintahkan oleh Allah untuk berjalan. Saya juga diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Saya perintahkan engkau untuk berhenti sejenak sampai saya menang." Akhirnya setelah itu mataharinya berhenti. Dan yang bisa menghentikan matahari cuma satu orang, namanya Yusha bin Nun ini. Sampai akhirnya menang, ketika sudah menang, hartanya orang kafir semuanya dikumpulkan di lapangan. Setelah itu Nabi ini berdoa. Ketika Nabi ini berdoa, tiba-tiba datang api dari atas langit, turun, kemudian api itu mencium harta itu. Sudah dicium sama api, tiba-tiba apinya naik lagi. Tidak jadi dibakar. Akhirnya Nabi ini mengatakan, pasti ada yang curang, yaitu ada yang mengambil harta orang kafir tanpa alasan yang dibenarkan. Akhirnya kata Nabi ini mengatakan, berarti jihad kita belum diterima sama Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi yang mengatakan, setiap komandan perang yang mereka memiliki bawahan, bai'at sama saya. Akhirnya setiap komandan bai'at, jabat tangan, sampai ada satu komandan yang tangannya nempel. Maka beliau mengatakan, berarti pasukan kalian yang mencuri. Kumpulkan semua pasukan kamu. Hanya pasukan yang kumpulkan jabat tangan. Ada beberapa orang yang tangannya nempel. Setelah itu kata Nabi ini, maka berarti dari kalian yang mencuri. Apa yang kalian curi? Akhirnya mereka mengaku, mereka mengambil kepala sapi emas. Yaitu kepala sapi patung, tapi itu terbuat dari emas. Akhirnya kata Nabi, ambil. Setelah itu mereka menuju sebuah tanah, dibongkar tanah itu, rupanya disimpan di situ. Berhala kepala sapi emas itu. Setelah itu diambil sama mereka, kemudian ditaruh di tempatnya, di tempat kumpulan harta. Setelah itu nabinya berdoa lagi, turun api, setelah itu dibakar semuanya sama api. Berarti jihad mereka diterima sama Allah Ta'ala. Jadi kalau zaman dulu itu harta ghanimah dari orang kafir yang mereka tinggalkan itu enggak boleh dinikmati sama orang muslim. Tetapi bagi Nabi Muhammad dan umatnya beliau dibolehkan. Kenapa? Karena Allah melihat kita itu lemah. Kita itu lemah, akhirnya setelah itu dibolehkan. Harta ghanimahnya orang kafir itu boleh kita ambil. Dan Rasulullah nanti mendapatkan bagian dari itu. Orang kafir, orang-orang muslim, mereka juga mendapatkan. Cuma ada bagian khusus kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau, dinamakan dengan khumus. Kemudian Rasulullah melarang kepada mereka tentang empat perkara. Tapi kalau kita hitung semuanya ada lima juga. Yang pertama hantam, duba, nakir, musafak, kemudian mukayyar. Jadi ada lima perkara yang dilarang sama Rasulullah SAW dan itu berkaitan dengan minuman. Karena mereka bertanya tentang minuman yang Allah haramkan. Ya Rasulullah, minuman yang Allah haramkan itu apa? Maka Rasulullah menjelaskan, minuman yang Allah haramkan itu ini, ini. Dan itu semuanya berkaitan dengan khamr. Jadi lima macam ini itu nanti khamr. Cuma cara bikinnya saja yang membedakan itu cara bikinnya. Yang pertama dinamakan dengan hantam. Jadi hantam ini wadah. Jadi wadah. Jadi ini semuanya itu nanti bicara masalah wadahnya, cara pengolahan khamr. Jadi wadahnya itu. Kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan Nabi mayun tababu fil hantam. Rasulullah mengatakan yang pertama kan hantam, tapi ada riwayat yang mengatakan minuman yang diolah dalam hantam. Jadi hantam itu berarti wadahnya. Hantam itu wadahnya. Apa itu? Innaha, kalau kata apa beliau mengatakan hantam itu adalah jiror kana tu'malu min tinin wa sya'rin wa dam. Hantam itu adalah tembikar, ya kayak kita itu kayak kendi lah, kayak kendi, atau kita itu kayak kenong, tembikar lah istilahnya, kalau tembikar yang terbuat dari tanah dicampur rambut, yaitu bulu binatang, kemudian dicampur darah. Jadi itu diolah, setelah itu dibikin tembikar. Setelah itu nanti dibakar sampai akhirnya menjadi wadah. Menjadi wadah. Biasanya nanti kalau orang-orang Arab ini nanti biasanya disimpan atau dikubur. Biasanya wadah seperti itu dikubur di tanah. Itu biasanya jadi ini. Mereka itu biasanya kalau bikin khamr. Khamr yang paling mahal itu adalah khamr yang ditanam di dalam tanah. Dan itu harta paling mahal yang mereka miliki. Jadi mereka punya gentong lah atau ya tembikar, tapi yang berkualitas itu yang paling bagus itu kalau terbuat dari tanah, bukan tanah murni, tapi dicampur dengan rambut, dicampur dengan darah. Jadi darah itu kayak air untuk mengolah tembikar itu. Nah nanti kalau sudah selesai itu, sudah mereka bakar, sudah kuat, nanti dicampurlah minuman di dalamnya itu, nabib. Ya, nabib itu kayak dari buah, kurma, kasih air, atau peresan anggur, diperas anggurnya itu, ditumbuk anggurnya. Setelah itu diperas, airnya dimasukkan situ, tutup. Dan tutupannya itu kuat sekali. Bahkan ada sebuah... itu ada sebuah istilahnya itu harta karun lah, jadi peninggalan orang-orang zaman dulu, yaitu kayak gitu. Jadi di sebuah tanah dibongkar, mendapatkan di dalamnya itu banyak brigen-brigen, kemudian disegel, tutupnya itu kuat sekali itu. Jadi ditutup dengan kuat, kemudian ada tulisannya dibuat pada tahun berapa, dan itu sudah tahun lama sekali. Dan itu khamr yang paling berkualitas, semakin lama disimpan dalam tanah semakin mahal khamr itu. Nah itu khamr yang disimpan dalam tanah dikuburkan itu harganya mahal sekali. Nah itu khamr yang dibuat dari seperti itu namanya hantam. Yaitu, bahasanya itu namanya hantam. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua dinamakan dengan duba. Dinamakan dengan duba. Kalau duba itu jadi wadahnya itu dibikin dari labu. Dari buah labu. Labu itu kan keras sekali. Cangkangnya itu kan keras. Jadi buah labu, kalau sini namanya apa? Kolak apa namanya? Waloh. Itu dari labu atau waloh. Waloh itu kan keras sekali, apalagi di Arab. Di Arab itu labunya itu keras sekali. Keras, itu luarnya karena panas di sana itu panas dan kering. Jadi buah labu itu dibolongi sama mereka, dibolongi. Setelah itu dalamnya itu dibuat ya kayak wadah kayak gitu. Setelah itu dicampur antara buah labu, campur dengan kurma, dikasih air. Setelah itu ditutup lagi, kemudian dibungkus. Nah itu buah labunya itu. Setelah itu disimpan. Nah, khamr yang dibikin dari ini yaitu buah labu yang kering dan keras itu dinamakan dengan domba. Dinamakan dengan istilahnya namanya domba. Kemudian yang ketiga, nakir. Dinamakan dengan nakir. Nakir itu adalah jadi nakir itu kayak pohon kurma. Jadi kalau kita gambarannya itu kayak apa ya namanya, kalau orang-orang di Papua itu, jadi kayak pohon-pohon, kemudian nanti dibuat lubangan, pohonnya itu dibuat lubangan, ya diambillah dalamnya itu lembut kan, biasanya pohon kurma itu dalamnya lembut, nah, dibuat lubangan, setelah itu bikin khamr di dalam itu. Di dalam itu kalau di Papua kan biasanya mereka itu mengambil pohon apa itu namanya itu apa? Sagu ya, sagu itu loh. Kan dalamnya kan bisa diolahin. Dalamnya kan bisa diambil kemudian ditumbuk, diolahkan. Setelah itu diperas nanti jadi sagu. Nah itu kayak gitu. Kayak pohon sagu atau pohon kurma. Setelah itu dilubangi, dalamnya diambil, diolah, kemudian dimasukkan buah-buahan untuk fermentasinya. Nah, itu dinamakan dengan nakir. Dinamakan dengan nakir. Kemudian yang ketiga itu musaffat. Musaffat itu adalah wadah yang dilapisi dengan zafat. Zafat itu istilahnya kayak per atau kayak istilahnya kayak aspal, jadi kayak apa, ada lapisan lah, jadi kayak tembikar gentong, cuma ada lapisannya. Lah zafat lapisannya itu namanya zafat. Zafat itu kayak per atau aspal. Kemudian yang ke lima namanya mukayyar. Kalau mukayyar itu daun-daunan. Jadi daun-daunan yang kering setelah itu digunakan untuk campuran minuman. Di yaitu kayak bahan-bahannya lah untuk membuat khamr itu banyak namanya mukayyar kir, dinamakan dengan kir. Jadi ditaruh di sebuah wadah, taruh kir kemudian diudak. Diudak setelah itu ditutup, nanti lama-lama artinya menjadi khamr. Jadi ininya semua lima ini yang disebutkan di dalam hadis ini, semuanya itu berkaitan dengan khamr. Dan khamr itu perlu kita pahami ya, di sini khamr itu adalah proses fermentasi sampai ke proses ketiga. Jadi khamr itu proses kedua lah atau ketiga. Jadi gini, proses fermentasi itu nanti akan ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan nanti itu fermentasi itu. Yang pertama, dia itu dari bahan baku. Bahan baku itu bisa semua buah-buahan bisa. Semua buah-buahan itu bisa, tapi yang paling cepat itu dari anggur. Anggur itu yang cepat. Sebenarnya kita itu ada di kita itu cepat sekali fermentasinya, itu buah durian itu cepat sekali fermentasinya. Cuma karena durian itu nggak dari Arab, sehingga jarang dibahas. Ya mungkin namanya pun nggak tahu juga namanya apa, buahnya itu namanya apa di Indonesia itu nggak tahu mereka itu. Sehingga orang Arab itu sampai bingung itu, ada kalau ke Indonesia ya disubi durian, kemudian ada rambutan, apa ini? Mencium baunya saja muntah-muntah mereka, gantung yang mereka ini. Saya mereka itu bingung sama orang, Indonesia kok makan buah kayak gini gitu loh, maksudnya baunya saja blenger kayak gini kan. Ya wabah kita kan durian kan luar biasa kan itu, buah emas lah gitu. Kalau orang Arab gantung ya. Demikian juga makan rambutan itu, saya pernah kita ya, kasih rambutan, kasih salak. Jadi kita hidangkan di ada durian, rambutan, salak, itu gak ada di Arab semua itu. Ini apa ini kayak gini kan itu, apalagi ada rambutnya ini makannya gimana ini kan itu. Pokoknya kita bukakan itu, malah kulitnya itu buahnya itu yang dagingnya itu dibuang itu. Dikira itu kayak ya itu kayak pembungkus, yang dimakan itu bijinya itu dimakan, diletak sama mereka, loh kok rasanya kayak gini loh, syah ini bijinya itu yang dimakan bukan bijinya itu loh, yang dimakan itu buahnya kan itu. Mereka gak tahu itu, ini caranya gimana, apalagi makan apa Jadi banyaklah buah-buahnya di sana itu enggak ada itu banyaklah. Itu namanya fermentasi. Semua buah itu bisa digunakan untuk fermentasi khamr. Jadi tinggal bahan bakunya. Jadi yang pertama itu proses yang pertama itu mengumpulkan bahan baku. Mau apa bahan bakunya? Kalau dalam beberapa madhab seperti madhab Syafi'i dan beberapa madhab itu yang dinamakan khamr itu cuma jika terbuat dari kurma atau dari anggur, selain itu nggak dinamakan khamr walaupun memabuknya. Ada juga beberapa madhab yang seperti itu. Jadi intinya gini, intinya proses untuk membuat khamr itu ada beberapa tahapan. Nanti setiap tahapan itu memiliki hukum sendiri-sendiri. Jadi yang pertama bahan baku, tinggal mau kurma atau mau anggur atau mau labu atau mau buah yang lain itu ada. Setelah itu tinggal dimasukkan sebuah wadah. Di wadah kemudian dijadikan sebagai proses fermentasi. Maka nanti dari sini, dari bahan baku pindah ke proses berikutnya dinamakan dengan nabid. Bahasa Arabnya nabid, kalau kita namanya sari buah. Sari buah atau proses fermentasi buah. Jadi sari buah lah itu. Jadi kurma kalau dicampur air ya, dibiarkan beberapa jam itu warnanya nanti akan berubah airnya kan itu. Setelah itu rasanya itu manis airnya itu. Itu namanya fermentasi buah ke tahapan pertama, yaitu dinamakan dengan nabi sari buah. Dan itu sehat. Rasulullah senang sekali dengan minuman seperti ini. Sehingga Rasulullah itu biasanya beliau itu membuat minuman sari buah. Jadi malam hari beliau memasukkan kurma di sebuah wadah, kasih air. Setelah itu pagi hari beliau sarapannya dengan itu. Jadi minuman pertama kali yang beliau minum itu sari buah, dinamakan dengan nabi. Kalau ini hukumnya boleh. Ini kalau dibiarkan nanti akan masuk ke proses berikutnya. Dibiarkan itu nanti akan terjadi fermentasi sampai akhirnya nanti dari sari buah masuk ke tingkatan namanya khamr. Khamr, yaitu khamr itu berarti setelah itu, setelah menjadi sari buah. Ya, khamr itu yang memabukkan dan itu yang diharamkan. Nanti ini kalau dibiarkan lagi, jadi dibiarkan lah, maksudnya itu wadah ini dibiarkan, setelah itu nanti akan berubah sendiri menjadi cuka. Dinamakan dengan cuka. Nah, cuka itu nanti prosesnya dari sini. Kecuali kalau setelah khamr, setelah itu disaring. Setelah sari buah, setelah itu disaring, diambil ampasnya, kemudian dikumpulkan, maka itu tidak akan bisa berubah lagi. Jadi akan berubah menjadi cuka. Kalau dia itu dibiarkan dari nabi tadi yang masih ada campuran buah-buahnya itu dibiarkan sampai berubah sendiri nanti menjadi khamr, nanti berubah sendiri menjadi cuka. Dan cuka itu kata Rasulullah sebaik-baik idyam, sebaik-baik lauk bagi saya. Lauk yang paling dicintai sama Rasulullah itu cuka. Yaitu cuka dari buah yang asli, yaitu cuka. Tetapi kalau dari nabi sudah terjadi fermentasi, setelah itu diperas, setelah itu ampasnya dibuang, itu sudah tidak bisa berubah menjadi cuka, dan itu hukumnya haram. Nah itu cuka itu nanti ada dua proses, cuka itu ada dua. Kalau cuka itu alami, yaitu fermentasinya itu terjadi secara alami tanpa campur tangan-tangan manusia, maka itu hukumnya halal, boleh dimakan. Tapi kalau untuk membuat cuka itu dengan campur tangan manusia, jadi diolah atau dicampuri ini sampai akhirnya menjadi cuka, maka hukumnya najis. Jadi cuka itu nanti macam-macam. Cuka itu kalau dia alami, maka dia suci, bisa dimakan dan diminum. Tapi kalau dia itu diolah, yaitu ada pengolahan dari sejak nabi itu ada olahan tertentu lah itu, sampai akhirnya nanti menjadi cuka, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi khamr itu berarti apa? Cara bikinnya macam-macam. Demikian juga wadahnya, wadah untuk bikin khamr itu juga macam-macam. Kalau kita mungkin di blender, misal buah durian kemudian di blender, setelah itu dimasukkan botol. Ini botol ini, kalau memang jadi gini, fermentasi itu nanti akan berbeda sesuai dengan suhu ruangan. Semakin panas, maka prosesnya semakin cepat. Maka di Arab, lebih cepat proses fermentasinya daripada di kita. Apalagi kalau dimasukkan kulkas, bisa terjadi fermentasi tapi lama. Masukkan kulkas itu, misalkan kita ngejus buah apalah, misalkan durian atau jambu atau apa saja lah, dijus masukkan botol, taruh di kulkas, terjadi fermentasi tapi lama. Kalau sampai berbulan-bulan kita nggak minumnya itu nanti bisa jadi khamr. Karena saya pernah kayak itu juga, kaget juga itu. Maksudnya baru ingat kalau saya itu ngejus buah itu, buahnya itu jambu merah itu. Akhirnya ketika dibuka meledak, sampai muncratnya itu sampai ke atap itu. baunya, baunya itu ya kejut sekali lah, kayak bau khamr lah itu. Berarti apa? Sudah terjadi proses fermentasi. Jadi itu nanti akan berbeda prosesnya itu karena suhu, demikian juga karena buahnya. Semakin banyak kadar alkohol di dalamnya, berarti semakin cepat nanti fermentasinya. Sehingga tidak bisa disamakan antara Arab dengan Indonesia, itu tidak bisa disamakan. Intinya, khamr itu apa? Khamr itu jika minuman itu sudah dinamakan dengan minuman memabukkan, itu namanya khamr. Jadi khamr itu apa sih? Khamr itu, jadi biar paham, khamr itu bukan alkohol. Khamr itu bukan alkohol. Nah itu, ini nanti ada pembahasan fikih juga. Kalau kita jual alkohol murni, alkohol, alkohol kan karena proses kimia, akhirnya ilmuwan itu kan bisa memisahkan ini zat vitamin A, vitamin B, ini bisa diproses semua, bisa dipisahkan termasuk alkohol. Itu bisa diambil, diproses, dibedakan. Setelah itu sampai akhirnya alkohol dikumpulkan. Nah, alkohol murni ini khamr atau bukan? Karena kalau khamr berarti jual belinya haram. Berarti apotek jual khamr haram, jual alkohol haram. Kemudian yang kedua, kalau itu haram berarti untuk proses pengobatan haram juga. Digunakan untuk suntikan dan yang hukumnya haram. Jadi nanti kalau sudah masuk ke perkara haram itu konsekuensinya panjang. Konsekuensinya bukan masalah haram saja, setelah itu selesai, jual belinya haram. Dimanfaatkan untuk pengobatan hukumnya haram. Demikian juga dimanfaatkan yang lain hukumnya enggak boleh. Terus bagaimana kalau itu haram? Harus dibuang, ditumpahkan. Seperti para sahabat ketika diturunkan ayat masalah khamrnya haram, semuanya dibuang di jalan-jalan, tidak bisa dimanfaatkan. Pertanyaan di sini, alkohol itu khamr atau bukan? Maka kita katakan alkohol itu bukan khamr. Tapi itu adalah zat penting yang harus ada pada khamr. Cuma khamr itu bukan alkohol. Terus khamr itu apa? Khamr itu kaidah khamr. Khamr itu dari kalimat khamara, yakmiru ma khamarul akal. Kata para ulama, khamr itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Kalau minuman dinamakan, jadi kalau khamr kalau zaman dulu itu biasanya minuman. Karena orang untuk menghilangkan akal itu harus pakai minuman kalau zaman dulu itu. Diproses sampai akhirnya akalnya bisa hilang. Kalau zaman sekarang bisa minuman, bisa pil, bisa suntikan, bisa apa saja. Sehingga nanti narkoba walaupun zaman dulu gak ada, narkoba itu haram. Kenapa? Karena disamakan dengan khamr, dinamakan dengan kias, dikiaskan dengan khamr. Karena ilahnya sama, ilahnya adalah menghilangkan akal. Sehingga baik itu minuman atau makanan atau suntikan atau pil atau pakai asap, maka semua kalau itu tuh menghilangkan akal, berarti itu namanya khamr. Cuma kalau khamrnya itu penghilang akal itu narkoba, itu tidak najis. Itu tidak najis, haram tetapi tidak najis. Tetapi kalau khamr itu haram dan najis. Jadi kalau khamr itu najis. Khamr itu najis, haram dan najis. Jadi tidak semua haram itu najis, tapi semua najis itu pasti haram. Jadi khamr itu najis, sehingga haram. Sedangkan narkoba, suntikanlah atau itu dan yang lainnya sampai menghilangkan akal, maka itu haram tapi tidak najis. Nah, jadi pertanyaan di sini itu, alkohol itu khamr atau bukan? Itu bukan. Tapi khamr itu adalah minuman yang memiliki kadar alkohol tertentu sampai memabukkan. Dan memabukkan ini dinamakan dengan memabukkan bukan dilihat dari orangnya. Yang dengan minuman memabukkan itu apa? Minuman yang secara normal kadar seperti itu adalah memabukkan minumannya. Mau orangnya yang minum itu mabuk maupun tidak. Contohnya misalkan orang yang biasa minum khamr, mungkin minum satu gelas enggak ada masalah dia kan itu. Dia biasa saja itu. Orang yang enggak biasa minum khamr, minum satu gelas saja muntah-muntah dia mabuk. Terus bagaimana kalau seandainya saya ngambil khamr itu cuma satu sendok, saya gunakan untuk proses bikin roti atau masak atau yang lainnya, nggak mabuk sama sekali saya kan itu. Boleh nggak seperti ini? Maka kita katakan yang menjadi standar memabukkan itu bukan orangnya itu mabuk, bukan. Tapi yang menjadi standar memabukkan itu adalah zatnya. Zatnya ini memabukkan atau tidak? Kalau memabukkan, entah diambil cuma satu tetes atau diminum banyak sampai mabuk benar orangnya, itu hukumnya sama. Ma'askoro kafiruhu faqaliruhu haram. Kata Rasulullah mengatakan minuman di mana standar orang kalau minum itu mabuk, maka sedikitnya pun hukumnya haram. Yaitu misalkan proses bikin masakan seafood misalkan itu dicampur tuak atau arak, sedikit satu tetes saja itu orang makan gak ada masalah, itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Kenapa? Karena itu adalah minuman yang memabukkan. Nah sekarang menjadi pembahasan kita, terus minuman yang memabukkan itu kadarnya alkohol berapa? Kalau di pemerintah kita di Departemen Kesehatan itu, kalau silakan nanti dibuka di Departemen Kesehatan kita itu tentang masalah minuman beralkohol yang menjadi khamr, itu nanti mereka membagi menjadi tiga. Minuman beralkohol itu nanti ada tiga tingkatan, yang kecil kadarnya itu kecil, kemudian kadar menengah, kemudian kadar yang paling berbahaya. Nah yang paling bahaya ini kalau di kita dilarang, yang paling bahaya itu dilarang. Cuma kalau yang peredarannya itu, kalau yang pertama dan kedua itu masih ada, tapi itu juga haram juga. Jadi selama kadar ini minimal itu ada, berarti itu tidak dibolehkan, walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit, cuma masa itu kadarnya berapa persen alkoholnya itu nanti menjadi khilaf. Penetapannya menjadi khilaf. Kalau di kita itu 1%. Ada zatnya itu 1%, 5% minimal itu. Jadi intinya kalau sudah sampai prosentase alkoholnya itu sampai sekian, berarti sudah dianggap memabukkan. Diambil sedikit untuk campuran yang lain, berarti hukumnya haram, tidak dibolehkan. Tapi kalau belum sampai segitu, misalkan kayak kita tape misalkan, tape ini sari buah. Tape itu sari buah. Jadi kalau dibiarkan terus itu tape itu dalam kondisi masih bersama tapinya, dibiarkan terus itu nanti akan terjadi proses fermentasi menjadi khamr. Nanti kalau dibiarkan terus nanti akan menjadi cuka. Tapi kalau dari tape setelah itu disaring, setelah itu minumannya diminum, nah itu namanya sari buah. Itu namanya nabi, sari buah itu sehat, menyehatkan, dan Rasulullah senang sekali minuman itu. Cuma kalau dibiarkan lagi nanti menjadi khamr, dan khamr itu nanti orang itu sendiri bisa merasakan baunya. Baunya itu sudah bukan bau buah, tetapi baunya itu sudah bau yang kecut lah, atau baunya sudah berubah, orang terasa. Demikian juga sudah baunya berubah, kemudian juga warnanya berubah, kayak ada busa-busanya. Demikian juga rasanya berubah, berarti itu sudah menjadi khamr. Kalau sudah menjadi khamr, maka sedikit diambil juga hukumnya haram, tidak dibolehkan. Sehingga di sini intinya berarti apa? Berarti semua bentuk khamr, mau bagaimana cara bikinnya itu, mau pakai tembikar bikinnya, atau pakai labu, atau pakai apa saja, baik medianya pakai khamr, mak anggur, atau pakai kurma, atau pakai apa saja, itu hukumnya haram. Bahkan termasuk di kita itu, termasuk yang bahaya juga itu adalah kecubung. Kecubung itu termasuk keras juga, ini bahaya. Jadi kalau orang makan kecubung, buat kecubung itu bisa berhari-hari. Sehingga itu juga termasuk apa? Termasuk khamr. Termasuk khamr. Jadi semua yang itu bisa menghilangkan akal, maka itu termasuk khamr. Termasuk juga misalkan di kita itu yang orang kalau pengen ngeplay murah itu kan pakai lem. Lem apa itu? Bau lem itu. Ngeplay setelah itu kan. Itu juga hukumnya apa? Hukumnya khamr juga. Jadi khamr itu apa saja? Kalau zaman dulu berkaitan dengan minuman, zaman sekarang bisa pil, bisa suntikan, bisa apa saja. Selama itu memabukkan, maka itu namanya khamr, dan itu hukumnya haram. Ya sampai sini pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.